terima kasih atas tepuk tangan Anda yang telah diberikan untuk kami. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan ini untuk para penonton sekalian dan para pendengar, terutama para ibu-ibu dan para bapak-bapak, para teman-temin dan kawan-kawin semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar Anekarya Sri Mulat. Saudara-saudara, para ibu, para bapak-bapak sekalian, para penonton dan para pendengar, pada perjumpaan kita kali ini akan kami tampilkan sebuah episode dari keluarga besar Sri Mulat, Gepeng Diadili Mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lama ikut juragan saya ini, Bu Juju, itu sudah beberapa hari ini kelihatannya itu agak ada sesuatu yang dipikir mungkin. Setelah saya ingat waktu saya masih muda dulu, lah namanya satu rumah cuma dua orang, padahal namanya Bu Juju itu, waduh, orangnya itu bagaimana gitu, tinggi enggak, pendek enggak, gemuk enggak, kurus enggak, hidungnya itu mancung enggak, pesek enggak, matanya itu melek enggak, melek. Saya ingat waktu masih saya masih di kampung waktu itu, saya itu pernah, ya ini cerita soal pengalaman daripada kita nganggur sambil nunggu juragan putri. Waktu itu saya ikut Pak Mantri, dokter. Iya, waktu itu di kampung tapi waktu itu memang laris, namanya di kampung belum ada, ya ada tapi jauh sama dokter-dokter yang lain, sehingga orang sekampung kebanyakan minta tolong sama Pak Mantri, dokter itu. Tiap ada orang sakit datang mesti, saya tahu sendiri soalnya saya melayani Pak Mantri dokter, tiap ada orang datang langsung suruh tengkurep. Anak kecil ya tengkurep, datang tengkurep, ada yang wedi, gemuk, langsung tengkurep. Heran saya itu kok enggak malu gitu. Pas pada suatu ketika Pak Mantri enggak ada, saya yang ada. Saya tanya orangnya enggak mau ngomong, langsung tengkurep. Dibuka, wah, dibuka langsung tengkurep, kelihatan lorek gitu. Kawong. Padahal saya itu, ya namanya, saya tanya, waktu itu perempuan, gemuk gitu. Saya tanya, maaf Bu, jangan jangan keburu tengkurep, saya bilang. Sakitnya dulu apa gitu. Saya takut loh itu, ngelihat itu takut sekali deh. Saya tanya, sakitnya apa sih Bu? Pokoknya saya minta disuntik gitu. Wah, genit banget. Ayo Thomas. Ya terpaksa, berhubung saya itu diminta tolong karena dia ya sakit, kebetulan Pak Mantri dokter gak ada, ya terpaksa saya. Ush. Waktu itu mungkin sakit, anu sudah tua gitu. Tolong mas, saya itu sakit-sakitan terus tiap hari, kalau siang panas, kalau malam dingin gitu. Kalau pagi-pagi itu anget-anget kuku. Tolong mas, saya itu gak enak badan. Ya langsung saya suntik penisilin. Wes gitu. Terus pas persis kakak saya sendiri waktu di kampung itu datang. Peng, apa kakak gitu. Kakak saya itu soalnya. Sakit apa kakak anda? Tolong ini, aduh, ini pas punggung ini sakit sekali. Kenapa sih? Enggak tahu, minta langsung tengkurap dia. Ya langsung saya suntik penisilin. Enggak tahu itu manjur apa enggak, Pak. Tahu saya cuma penisilin aja. Ada bayi sakit panas juga tengkurap penisilin jus. Pokoknya saya orang sakit jus. Kebetulan waktu itu istri saya juga datang. Mas, yo pulang. sudah malam tuh. Saya enggak bisa tidur loh, Mas. Saya suruh tenggorep. Ya langsung jauh. Apa jasus? Mari jas. Dari tadi kok jasus. Waktu ikut Pak Mantri dokter. Waktu itu di rumah. Apa minta disuntik? Apa? Oh, bisa nyuntik. Pengalaman saya itu waktu itu istri saya suntik mencicil. Apa mau nyuntik saya ya? Saya enggak sakit apa-apa mau disuntik. Enggak masuk. Ya itu, tapi ya itu obatnya adanya penisilin. Nah, ya bahaya kalau gitu. Kok tumben? Kok beberapa hari ini kok kelihatannya kok agak suasananya kok lain sih? Iya, kita kan tahu sendiri. Iya. Saya kan ini ditekan terus sama Pak D itu loh. Oh, yang sering kemari itu. Iya tuh. Yang maksudnya yang isinya sampai aduh. Maksudnya nekan bagaimana? Saya kan hubungan sama Mas Bambang Gentolet itu tahu. Oh, iya yang sering kemari itu iya. Tahu. Pas dia Mas Bambang tahu. Mm-hmm. Itu dia dulu kesini kan 2 hari yang lalu. Mm-hmm. Itu sandal saya hilang. Kok bisa loh? Hah? Kalau gitu enggak kebetulan ya. Dia datang pas sandal hilang. Oh, tapi ya jangan ngomong gitu, saya tersinggung gitu. Ya bukan dia sih, bukan mungkin. Tapi sandal hilang. Terus? Nah ya itu kan sekarang jarang di sini. Memang saya larang. Oh gitu. Soalnya kan tahu sendiri Pak D saya itu kan orangnya itu mata duitan gitu loh. Siapa itu? Pak D. Pak D Toto Hidayat itu loh. Pak D-nya itu. Iya, saya sebetulnya enggak boleh hubungan sama Mas Bambang. Terus maksudnya mau dicocokkan sama orang lain? Iya, sama orang yang kaya gitu. Pokoknya kalau lihat orang kaya sudah matanya hijau. Waduh, itu termasuk kalau Jawa bilang anu Netro Hartono. Apa Netro Hartono? Iya, Netro itu apa? Netro itu mata. Harto itu uang. Oh, ya sama aja mata duitan ya. Iya. Terus bagaimana Cik Cucu atas itu tadi pendapatnya Pak D tadi? Ya saya tertekan sekali Topeng, itu kan pernah muda. Iya. Kalau saya dipaksa kawin sama orang lain padahal saya sudah sama cintanya sama Mas Bambang. Rasanya gimana? Lah itu terserah Cik Cucu kan? Iya saya gak mau. Sekarang begini Peng ya, saya minta tolong ya. Maksudnya? Mau? Maksudnya? Maksudnya gini loh nanti kalau Pak D sewaktu-waktu datang. Saya mau ngomong, mau saya tolak itu lamarannya yang namanya siapa tuh? Orang kaya loh. Ah biar orang kaya, kalau saya enggak senang mau apa? Apa saya mau apa bahagia dengan uang itu ya enggak mungkin. Wah orang kaya lagi pulang ganteng, itu seperti bapak saya itu udah jelek melarat. Ya biar aja, tapi kan bahagia. Nah, maksud saya begini, nanti kalau Pak D datang, saya ngomong kalau saya pilih Mas Gepeng saja gitu gimana? Jangan lah. Iya. Ala Peng, cuman gitu aja enggak mau. Ala Peng, saya besok ujian. Ujian. Ya. Jangan. Nanti kalau ketahuan Pak D-nya enggak, mana ini, saya dimarahin. Ini cuman pura-pura aja ya. Maksudnya? Supaya Pak D itu nanti bisa menggagalkan lamarannya itu. Oh. Nanti gitu. Saya ngomong kalau Gepeng soalnya dapat lotre, habis dapat lotre kemarin. Lotre mana? Pura-pura. Beli aja enggak dapat. Aduh Peng, ini kan pura-pura. Enggak, maksudnya nanti kalau terus ketahuan misalnya ini Cik Cucu bilang sama Pak D-nya itu wah Gepeng dapat lotre gitu kan. Terus mau dapat saya maksudnya. Nah itu kalau nanti sampai keluarga saya tahu kalau saya dapat lotre. Ya nanti apa saya datang ke sini semua. Ya enggak mungkin. Ini kan nanti kan cuman saya aja sama apa lingkungan sini aja ya. Paling mesti Mbak Deso apa terus datang ke sini minta uang saya semua kan saya mana saya punya uang. Itu nanti saya yang ngasih. Oh gitu. Tapi Pak kamu enggak gitu. Ya. Aku pinjam celanamu lah. Oh enggak. Kok pinjam celanaku ya enggak muat gitu. Itu loh yang dipakai itu loh. Nah ini kan pantat saya kan lebih gede. Nanti kowor-kowor enggak karuan. Oh gitu. Gini aja ini yang ada uang ya. Beli sana. Beli. Oh yang cakep loh ya. Pokoknya yang keren gitu. Keren gitu ya. Iya. Celananya sama baju plus sepatu. Itu rompi-rompi. Rompi. Iya. Mata dibalik itu. Loh kok dibalik? Iya. Kok mata dibalik kenapa? Ini. Pergi ke salon ya. Oh iya. Terima kasih. Saya pergi dulu Jeng. Nanti kalau manggil saya Jeng ya. Cucu gitu seperti Jeng. Pacarnya. Oh enggak, kalau pacar enggak Jeng. Ya apa? Dik. Oh iya. Ya udah ya. Atau maaf nanti kalau misalnya saya terlalu kurang aja. Oh enggak apa-apa. Soalnya ngomong-ngomong juga ada batasnya. Habis ngomongnya terus tangan gerayangan ya. Pokoknya kalau ada Pak D enggak apa-apa. Oh iya iya. Kalau enggak ada ya enggak boleh dong. Hah? Terus-terusan enggak boleh. Kok enggak boleh? Pokoknya ada Pak D boleh. Mbak, boleh. Oh iya iya. Nanti Pak D terusin aja itu kalau sore udah kotor ayam soalnya. Nah iya. Iya iya. Saya pergi dulu kayaknya. Iya. Cucu. Ya Pak D. Dari Pak mana? D datang. Oh iya. Dari Roma. Lo ini dikasih. Pak Tumben ikut deh. Pak Tumben ikut. Ijang baru dari luar negeri. Luar negeri mana? Luar negeri mana? Nganjuk. Oh, ya biar percaya gitu. Luar daerah kalau ya. Nganjuk itu Biar percaya ayo, gitu. Masuk. Masuk mana? Mari masuk. Masuk sini, Roma kok masuk mana? Banyak kita sudah masuk Pak. Sebelum masuk itu kendaraan parkir dulu ya. Kendaraan yang mana? Loh, yang tadi kita bawa itu dari rumah kok. Ah. Oh, berangkatnya naik onta gitu. Naik onta bagaimana tuh? Kok kendaraan gak punya, numpak becak malah kurang seket. Jangan malu bikin ya. Malu saya. Nah, biar dikasih terus biar dikasih sama cucu. Oh ya. Cuk, cuk. Halo, Pak. Pak itu kekotan. Rata. Kalau saya belum bilang, Tesi bicara, jangan bicara dulu ya. Iya, Pak. Ya jangan toh Pak Dek, kasihan. Wah ini kalau saya tidak marah terus-terusan sama Tesi, waduh, saya sampai malu mempunyai anak yang macam begini. Anak belum jadi sudah ikut kemana-mana. Belum jadi gimana sih Pak? Lah bagaimana kamu itu? Kenapa? Kena apa? Lo kenapa? Coba mesti nggak padu lo kalau ini bagaimana sudah? Saya tuh nyesal loh, saya jujur punya bapak ini. Loh, kenapa? Maunya? Sumpah, nyesal. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Kalau sudah terlanjur, aku menjadi bapakmu. Rencana kemarin mau tak racun. Ini. Tidak boleh sama orang tua kok begitu. Cuk. Iya Pak D. Ini saya datang yang sudah beberapa kali ya. Iya. Ini datang penghabisan. Iya. Tahu? Loh, mau kemana kok penghabisan? Loh, penghabisan. Mau kemana? Bapak keliru ngomongnya. Bagaimana? Datang terakhir untuk berunding sama kamu kan gitu. Bapaknya itu kamu atau saya? Enaknya siapa? Ya saya kok. Bapak anak memberi penjelasan kepada orang tua. Penjelasan gak ngerti. Gak ngerti. Diam. Diam dewe. Berani ya? Enggak Pak. Cuk. Ya. Berarti yang penghabisan saya ketemu dengan cucu. Loh. Kok seperti mau meninggal aja? Nah, ya itu apa? Ya. Kalau saya mati nyucuk bun-bunamu ya. Penghabisan itu artinya apa dari kehendak orang tua yang tidak dilaksanakan itu nanti tahu rasa sendiri. Iya. Bagaimana jawabamu sekarang? Kamu saya dapatkan dengan jejaka yang kaya raya. Oh yang itu Pak D. Tarsan. Iya. Tata. Ini begini loh Pak Dev, Tarsan itu kan cuman berapa sih kekayaannya? Kok berapa kekayaannya? Maksud saya begini, saya sudah ada pilihan lain lagi sebelum saya memutuskan sama Mas Tarsan itu. Memilih sendiri? Iya, lebih kaya loh Pak Dev. Lantas aku sebagai orang tua buat apa? Loh, lah makanya saya runding dulu sama Pak Dev, tapi saya yakin Pak Dev pasti tahu. Itu pilihanmu tentu tidak kaya. Kalau Tarsan itu, kamu mau minta uang berapa? 500? 500 apa? Rupiah? Aduh. Itu tentu diberi. Ayo, harus mengikuti apa dari jejak orang tua. Gimana ya? Gimana apa? Soalnya sudah... Sudah apa? Kaya sekali kok Pak D. Siapa kaya sekali dan juragan mana itu? Ayo. Jangan keras-keras. Biar keras. Nah, apa? Jangan dimarahi. Hah? Pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan. Iya, Jujuk. Sekarang Jujuk mau pilih apa? Gentolet. Bukan. Tambah gentolet itu. Oh, bukan. Itu kan sudah ditolak sama Pak D. Saya enggak berani. Kalau ditolak. Kalau enggak, celaka. Loh, Pak, celaka. Loh, iya. Ini gini loh, Pak D. Pilihan saya jatuh sama gepeng. Loh, kok tahu? Belum-belum kok yang harus A itu saya dulu. Ya, Bapak dulu kok ya wong. Lah ini. Kau memilih gepeng. Iya. Itu pelayanmu itu. Iya. Wah, ini. Jangan. Oh. Pelayan. Iya. Berangkat kerja melarat pulang kere bisa. Nah. Sudah tahu kamu, Tapi Pak D kan belum tahu. Belum tahu soalnya apa. Apa sambil gateng kemarin barusan dapat lotre 150 juta, Pak De. Hah? Dapat lotre? Hah? Iya. Betul. Dosanya gini loh. Mas Tarsan itu kan mau diangkat jadi wakil direktur. Direktur pabrik mana itu? Wakil direktur dari segala perusahaan yang masih direncanakan. Dura enak. Wah. Oh. Bayarannya kan besar. Ya, tapi ini pada yang diurus. Ora. Ada apa? Kepak tetepnya kayak gini loh, Pak De. Hah? Mas. Oras. Mas siapa? Ini Pak De datang. Yang tungkem dulu dong. Oi. Oh, Pak De. Gepeng, masa lupa. Iya, Bapak. Jangan dekat-dekat kalau sungkem, Gepeng. Mana, Pak? Dengkulku wudunen, ya. Enggak, ini Pak De masih biasa-biasa. Jatrananya masih yang dulu itu, Pak De. Bapak ada keliru. Bagaimana? Datang ke sini tetap pakai celana yang itu. Yang kemarin itu kenapa tidak dipakai, Pak? Kemarin itu sejak pertama saya punya celananya satu. Yang beli di Lowak itu, Pak. Lowak. Jangan khawatir, nanti biar dibelikan Mas Gepeng. Oh, Pak De. Ukuran berapa, Pak De? Waduh. Bisa pakai celananya itu pelayan saya? Yang mana? Itu kan sekarang kita juga ada pelayan yang orangnya kecil sekali. Kalau mungkin dipakai Pak De kayak kunyuk jadi. Kunyuk. Gepeng. Ini nganu Gepeng? Iya, Pak. Iya, panggil ya, Pak. Duh. Cakep ya? Gagah sekali, Peng, ya. Iya, ya, Pak. Ayo kemari, Peng, ya. Jangan jauh-jauh. Iya, ya. Ya. Itu Mbak apa, Mas? Oh, saking diri orang tuanya aja bingung kok. Ya, Mas boleh, Mbak boleh, enggak apa-apa. Lu iya. Soalnya anu harus lihat waktu. Oh, waktunya itu kalau siang itu, Mas. Iya. Kalau malam, Mbak. Wah, kalau siang Mas, malam Mbak. Wah, itu yang sukar kalau pagi-pagi itu. Nah, enggak siang enggak malam gimana itu manggilnya itu? Dari mana, Pak De? Eh, dari rumah. Maksudnya? Aku tahu kamu, waduh. Sekarang sudah kaya raya, ya? Iya, Pak De. Cuk, itu uang yang di bank itu sudah di. Belum, Mas. Waduh. Gepeng. Nanti kan belinya sama-sama. Sekarang begini, Cucu. Ya. Kalau kamu memilih selamat Gepeng, siap, betul, oh, ya? Oh, ada tamu, Cucu. Ya. Ada tamu. Mari. Siapa itu? Pak De saya. Oh, Tarsan. Oh, maaf, parkir di depan nggak apa-apa. Yang parkir kamu, loh? Iya. Loh, kamu parkir ada apa? Enggak, maksudnya aman nggak? Ada mobil di depan. Oh, mobil kamu. Nah, bukan mobilnya orang dulu, aman nggak? Lah, tadi bilang begitu. Ya mobil saya, Pak De. Maksudnya Pak De tahu kemampuan saya. Iya. Ini di Cucu kan? Aman. Iya. Sudah dikasih tahu sama Pak De. Oh, sudah, Ida, Mas. Mas Tarsan ya? Iya. Aduh, menonjol sekali ya, Pak De. Iya, enggak apa-apa. Jangan, sini, Cucu. Jangan dekat-dekat itu, Cucu. Kenapa, Mas? Ini, itu memang agak menjorok. Enggak menjorok katanya? Enggak, ini ibarat sini bulu terus ada yang menjorok gitu. Oh, gusinya yang menjorok. Tapi yang penting saya kan orang kaya, Pak De. Cucu, ya. Cucu maunya bagaimana? Gimana, Mas? Rumah ini dijual aja, Cucu. Lu kok dijual? Kita pindah ke puncak untuk cari hawa yang segar sekali. Loh, kok begitu, Cucu? Ini semua sasaran sama Pak De saya, Mas. Oh, urusannya sama Pak De? Iya. Oh, malah beres. Iya. Malah beres. Silakan, Pak De. Kasih tahu, Pak. Jadi, Tarsan? Iya, Pak De. Ayo kemari. Kemarin sarung yang saya kirim sudah sampai, kan? Siapa? Pak De. Kemarin kirim sarung ya? Bukan tadi? Sarung itu. Apa? Goni. Oh, bukan sarung, goni katanya tadi. Kelihatannya ya. Kelihatannya seperti goni itu sarung dari wool, Pak De. Oh, iya ya. Ah itu Pak ya. De, Pak De. Kemarin saya kirim helikopter sudah nyampe. Helikopter toh. Wah, helikopter kok bilangnya helikopter. Itu sudah datang. Sudah. Bilang toh? Iya. Tapi tanpa udah semua itu. Ini siapa sih? Kelihatannya kok omongannya sangat gak enak. Semua ini nanti serahkan pada saya ya, Cuk. Iya. Tarsan. Iya, Pak De. Datang kemari ada keperluan apa, San? Kok keperluan apa? Hah? Seperti yang dijanjikan Pak De kemarin, saya harus datang tepat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya. Urusannya saya suruh datang kemari. Kok urusannya? Urusannya mengenai Pak De menjanjikan saya harus dikawin dengan Cucu. Oh, itu kemarin. Iya. Kemarin dengan sekarang itu lain. Tahu? Iya. Kok begitu? Kemarin saya bilang kalau Tarsan saya dapatkan Cucu. Tapi sekarang saya batalkan saja ya. Loh, kita cari lainnya saja. Pak De. Hah? Pak De ini gimana sih, Pak De Toto? Loh, ya begini ini kok bagaimana? begini ini. Ini Pak De, tiap ketemu saya minta uang, sekarang diputuskan tanpa alasan. Nanti saya kembalikan, minta uang 25 rupiah aja lah. Dongket-dongket. 25 rupiah? Lah, mau apa? Loh, kok mau apa? Kan 20 ribu. 20 ribu itu, ini nanti saya minta uang 100 ribu. Oh, terus diberi. Beri ya, Pak? Beri. Saya juga minta. Loh, Mas, jangan gitu, Pak. Loh, dia... dia minta di bank. Nah, dia minta di bank. Oh, shopping center, Pak. Iya. Shopping center nanti makan malam di Singapura. Waduh. Iya. Enggak, ini rupanya kok seperti orang kaya kok berlagak amat ini. Maaf, yuk, apa hubungannya Cucu dengan orang ini? Anda? Ya, kenalkan, Mas. Ini calon suami. Anda siapa? Saya calon suaminya Cucu menurut Pak Toto Hidayat. Oh, sorry, Mas. Menyoreni. Ini sudah menjadi, mungkin bulan depan ini sudah calon jadi istri saya. Loh, Pak De Toto? Ya? Loh, ini gimana saya ini, Pak De? Loh, ini memang betul kata Gepeng. Kalau nanti Tartana sekiranya mau ingin mencari istri, tesi saja, PM. Pak, ya. Ada apa? Ada. Apa, Pak? Ada apa, Tartan? Memang mulai tadi saya sudah nafsir, loh, Pak. Saya mau dikawinkan sama siapa? Ini Tesi anak saya. Saya tahu, itu jenisnya apa saya tahu. Jenis bagaimana? Itu jenisnya kan jenis horn, masa harus kawin dengan saya. Nyek sama Anda. Ah, sekarang saya batalkan Tartan menjadi suaminya Cucu. Oh, saya ganti gepeng saja. Ini yang menolak ini Cucu apa Toto atau siapa? Iya juga saya. Semuanya yang di sini. Saya juga yang menolak itu. Saya gak urusan sama saudara Gepeng, saya urusan sama Cucu. Tapi ini di rumah sudah rumah saya, ini yang bangun saya. Tapi rapot rumah tangga ini kiriman saya, ya Cucu? Kapan? Itu. Orang yang beli saya sendiri. Maaf, saya tetap uang 300 ribu kepada Pak Toto Idahan supaya dibelikan meja kursi. Mana itu uang Jepang? Uang Jepang? Pak Toto, duit itu digunakan untuk apa, Pak? Duit apa? Saya belum pernah menerima duit dari... Kok pura-pura lupa? 300 ribu, saya kasih enggak? Enggak usah, enggak, saya kasih. Tarzan mengasih saya enggak? Kasih? Loh? Kan 300 ribu, Pak. Waktu apa? Hari apa? Loh, kok waktu apa? Sebulan yang lalu, waktu pertemuan pertama? Loh, itu kan mengembalikan utangmu kepada saya. Kok mengembalikan utang saya enggak pernah? Lah, kamu yang utang kok malah saya yang diberi. Oh, saya tahu. Ini rupanya Pak Toto Hidayat gara-gara ini ada pendatang baru yang dianggap lebih mampu dari saya. Oke, enggak apa-apa. Saya laki-laki. Nah, saya juga laki-laki. Saya deh. Ini kok ikut-ikutan sih? Apa dikira kalau saya itu sudah Cucu menolak saya tidak bisa melebihi dari Cucu yang saya dapatkan? Awas, Cuk. Mantap. Bukan kamu saja perempuan. Iya, memang. Ibu juga perempuan. Marsan. Paling cakep seluruh kecamatan ya. Kalau sampai saya ditolak, kamu tidak mendapat yang lebih daripada kamu, ya kurang sedikit enggak apa-apa. Cuk, dan ya. Pak De dan Mbak Desi, ayo kita rame-rame kita makan malam di Denpasar deh. Ayo, ikut.